Jare sing lanang, "Bu, mosok sampean kok tega, Bu? Aku ning neraka, sampean ning swarga." "Ya gak tega, Pak, jenenge bojo, tapi nek kepepet ya tak tinggal sampean aku melu Pak Anwar Zahid wae." Nah, termasuk modal ke surga itu sedekah, infak yang bentar lagi akan keliling bareng-bareng Bapak Ibu. Halo. Jangan ragu, harta benda yang diinfakkan, yang disedekahkan, bentar, jangan keliling dulu, nanti tak komando, akan diganti sama Allah minimal 10 kali lipat. Itu janji Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak akan berkurang, bahkan bertambah. Pasti itu. Maka sedekah itu di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Sama dengan orang mancing, membuang seekor cacing untuk mendapatkan banyak ikan. Gua cacing golek iwak. Saya ulang, sedekah, infak, jariyah itu di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Buang cacing gawe golek, ibarat kehilangan seekor cacing tapi mendapatkan 20 ekor ikan. Faham? Faham? Dan orang yang loman, orang yang senang sedekah, infak, itu dijamin selamat sama Allah. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Makanya lek ana wong kok gak selamat ae. Titik-titik kecelakaan, titik-titik ciloko, sedekahe kurang. Titik-titik ana keluarga sing loro, temen niku sedekahe kurang. Allah ngasih gambaran bahwa orang yang dermawan, orang yang loman cara jawane, iku selamat awet uripe. Halo. Tanaman kalau masih mau keluar buahnya, awet, wit-witan kok sik metu wae, awet uripe. Ambok liyane sing wis gak gelem woh ya ditebangi, ditegor, diperkul, ditebang, dicecel-cecel, diobong. Dene awet, arep ditegor karo wong. Lele, aja ditegor. Iku sik woh. Jarno, biarin, itu masih berbuah, jangan ditebang. Itu lo yang gak mau berbuah, tebangan, cecel-cecelen, bakaren. Malaikat Israel yang ngono, katen jabut nyawane wong, ditegur karo Gusti Allah wong lomano. Hei Israel, Israel, ojo, iku bojo negara iku ojo. Isek metu wae iku. Iku lho, ku tawaringin iku lho. Wis gak metu wae kae, nanti tegor, cecel-cecel terus di obong. Kewan iki lho kewan, iki sik metu wae. Awet. Ana pitik babon, ayam betina pitik babon, kok masih keluar telurnya. Awet to. Iki sik ngendhok kok. Mbok liyane sing wis ora metu ndoke iku dibelehi kabeh, digoroki kabeh. Kok. Sesek metu ndoke, wis dipekengkeng apa dibeleh konangan wong. Le, aja digoro, iku sik ngendhok. Culno maneh. Iku lho sing wis gak kelem ngendhok. Godak ngantek nyosop-nyosop. Tandak cek diongok-ongok. Malaikat Israel juga gitu, mau nyebut nyawanya orang yang masih keluar sedekah, wong sik loman, wis dipekengkeng konangan Gusti Allah. Aja Israel. Iku bojo negara iku aja. Iku lho, kota bumi iku lho, poke wong Medhit iku lho. Godak nganti nyosok-nyosok. Paham? Oke. Kita dikasih pelajaran sama bank. Jadi ilmu bisa didapat dari manapun. Enggak hanya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kitab, enggak. Jadi lek kepengin oleh dalil yo ora mek teko kulit ae. Apa kula sallallahu alaihi wasallam. Wong saiki do pinter dalil tapi gak roh dalan. Kadang gak roh sasaran. Ngono tukang bakso sedina durung ana sing tuku. Gak payu belas ngetungkruk lemes karo nyekeli sotil. Dicedhaki mara didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, tukang baksone mureng-mureng. Gak usah dalil, lak sampluk sotil ngono. Wis sedina durung payu didalili. Mendalil gak roh nggone. Dari bank kita juga dikasih ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo, aku ki dirungokno apa ora to? Nanti tak ajak selawatan. Adzan. Yo se adzan. Hah? Anggitmu sapi ngono. Ngombe, ngombe. Mosok rada alus diunjuk riyen ngono ora iso. Jembek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Kita dikasih ilmu sama bang. Saya tanya, tolong dijawab yang kompak, yang kencang. Bapak ibu, tahu duit kertas pecahan 1.000 rupiah? Tahu? Itu ada gambarnya pahlawan nasional. Gambarnya siapa? Patimura, gagah perkasa, kumisnya tebal sambil bawa golok. Betul? Bapak ibu ngerti duit kertas pecahan 100.000 rupiah? Tahu, itu juga ada gambarnya pahlawan nasional. Gambarnya siapa? Soekarno Hatta, pakai peci, pakai jas. Betul? Sekarang dari dua uang pecahan ini, ayo kita perbandingkan. Tolong dijawab sing kenceng, sing banter. Halo? Patimura yang ada di gambar duit 1.000 rupiah, gagah perkasa gambarnya, kumisnya tebel sambil bawa golok, itu perangnya diplomasi di istana atau perang gerilya di hutan? Gerilya di hutan. Sedangkan Soekarno-Hatta yang pakai peci, pakai jas, itu pantasnya kalau perang gerilya di hutan atau diplomasi di istana? Di istana. Oke, antara bawa golok sama peci bawa jas, ini yang pantas masuk masjid yang mana? Gowo golok karo jas-jasan niku sing pantes mlebu masjid sing ndi? Jas-jasan. Terus sekarang saya tanya, Bapak, kalau lagi sholat Jumat duduk ada kotak amal lewat, iku sama niseni jas apa sama niseni golok? Mangkane masjidmu gak dadi-dadi kakean golok. Halo. Dadi ngono sik njaluk sumbangan bupati. Gayae ngundang bupati kon ngresmekno asline apa dijaluki bantuan. Sapal kelakuanmu. Gak bupatine tok, kiyaine dikongkon ngamen. Kon manfaatno wong pintere pol. Halo. Ya muga-muga ae sumbut. Tak sumbut diundang maneh ra kudu aku. Oke, kalau gitu mulai besok Jumat, kalau lagi Jumatan, Bapak berangkat ke masjid jangan bawa golok. Pakai jas, pakai peci. Hoi. Nek masjid aja sangu golok. Nek masjid nggawa golok arep tukaran. Arep bacok-bacokan. Berangkat ke masjid itu pakai peci, jas-jasan, gagah sampean. Kalau ke masjid bawa peci, jas-jasan, besok masuk surga bawa peci, jas-jasan, gagah. Pegawai. Tapi sama nek nang masjid kok sangu golok, meneh sampean mlebu swarga ya sangu golok, tukang ngarit nang swarga. Makanya ini nanti kalau ada yang lewat, tolong jangan diisi golok. Halo? Tak ajak selawatan. Selawat model lama. Ya Rasulullah salamun alaik. Lebih-lebih ini zaman wis akhir. Ada syair tinggalannya orang tua dulu. Kalau orang Jawa dulu sering dipakai pujian di masjid, di musola, habis azan sambil nunggu sholat jamaah itu diisi pujian. Salah satunya ini. Saya prihatin sekarang syair-syair bagus seperti ini udah mulai tergeser dengan masuknya budaya-budaya yang memang tanpa filter membahayakan akidah anak-anak kita. Betul? Gak percaya? Sampean punya anak udah SMA, suruh ngafalin Yasin gak bisa, Waqi'ah gak bisa, sholawat nariyah, munjiyat, tulki, tibil kulub gak hafal, itu udah SMA. Tapi kadang sebaliknya, sampean punya anak masih kecil, TKA, pancingan jak nyanyi gua langsung nyaut. Nak, nak, nak, ibu tirukan ibu nak, wak payek. Mesti langsung nyaut, wak payek, wak payek, tega tiwung. Ibu ayek, wetenge mentung. Sorry, kalau saya yang ngaji, saya seringkali mengungkap nasihat-nasihat utama dari orang tua dulu. Halo, tak kemas gaya materi pengajian. Ben, aku diarani kuno, gak popo. ben aku diarani desa. Ya wis, nyatane ya lewaris kok. Saya memang ngaji itu jarang saya mengeluarkan dalil. Kenapa? Satu, saya memang enggak hafal. Yang kedua, entah kayak ono dalil nek potongan model ngono-ngono iku. Gak kira klebu ndek utee ndek atine. Yang penting dikasih pengertian. Itu kalau menurut hemat saya. Lihat-lihat yang diomongi. Saya yuk selawatan nanti tirukan bersama-sama. Tak contohke, tak contohi sama nirokne karo ngiseni kotak. Eleng-eleng. Aja golok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Sama. Ya. Diulang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Sing gak Jawa menyesuaikan. Masalahe ngundang wong Jawa. Tapi semuanya kan paham. Ya atau Jawa sing wis ora patek Jawa. Kan banyak wong Jawa sing begitu pindah ke Tangerang, ke Jakarta malah dadi gibas. Wis do kemenyek kok. Ngomong cara Jawa wis ora gelem, ngapain ngapain. Biasane piye. Muleh no kampung ketemu keponakane yo. Sini sayang ikut tante, biasane mbok elek yo tante. Aku jembren wong ngono iku. Rasa kemenyek. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akalen jungkir, akalen jungkir, negarane goncang. Akalen jungkir, akalen jungkir, negarane goncang. Sama-sama. Ya Rasulullah. Diulang. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Ya Rafi'a Asha. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, bumi sering goyang. Ini alamat zaman udah akhir. Kita umat akhir zaman. Akalen jungkir, negarane goncang, negara sering goncang, banyak kerusuhan, banyak kerusakan. Iki sing rusak menungso dhewe, sing rusak apa-apa duduk sapa-sapa, tapi manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulahnya manusia sendiri. Halo. Halo. Sing ngrusak apa-apa menungso. Kewan gak pati ngrusak, sak ngrusak-ngrusake kewan, gak koyok menungso. Wedhus ngrusak tanduran, nah, paling 5 tekem 7 tekem wis. Sing ngentekno tanduran hektar-hektaran ku wedhus celonoan. Menungso lek kadung rusak watu pirang-pirang gunung tek dipangan menungso. Halo. Embo. Binatang yang paling buas itu kan macan, harimau. Saking buasnya harimau dapat gelar dan julukan yang mengerikan, The King of Wono. Aku gak roh bahasa Inggrisnya alas kok. Raja hutan, tapi gak ono ceritane. Macan ngentekno kayu jati gak ono. Pengen teno kayu jati, macan sih gawa senso. Halo, embo. Manusia bukan hanya lingkungan yang dirusak, tubuhnya sendiri dirusak. Koping apik-apik buntu rapet ya ditindik, dibolongi, centeli peleke becak. Jangan gregeten aku. Awak sak kujur bek tato. Wah kewan nopo sing gak ono lengen kala jengking. Dodo gambar tekek, geger zebra, weteng kodok, ambek ula. Madhep mengisor, ndase ya nang ngisor iku. Aku sering kritik teman-teman remaja yang seneng gitu. Kalau kepingin gambari awak sing apik, sing islami dodo, gambari masjid. Sing gawedhi, kasih menara tinggi sampai hidung. Takoni wong masjid ndi Istiqlal. Ngono. Batuk bintang 9. Lengen tasbih, gitu loh. Geger mimbar khutbah. Weteng gambari beduk. Sing gawedhi cetireng. Takoni wong, "Dik, beduke kok ireng, Dik?" "Iya, iki lulange sapi limusin iki." Makane ireng. Wong takon meneh, "Tabohe ndi, Dik?" "Ngisore iki tak taboh." "Ya ireng ya gawedhi ngono." Jembek aku. Halo. Bukan hanya tubuh luar yang dirusak, dalamnya juga dirusak, jeroane lo dirusak. Maaf Bapak Ibu, miras, minuman keras iku disiram nang tembok, meletek-meletek, temboknya pecah-pecah. Lu ngono kok dilebokne usus. Ngerusak jeroane dhewe. Maka baru-baru ini ada 7 remaja mati semua karena mendem berjamaah. Lah sing diombe iku gak bahan-bahan, Pak. Dadi minuman keras cap kontol, campur karo cap topi mereng, sek dicampuri spiritus, dicampuri autan. Sek dioplos karo oli top one. Pas nontok sampeyan kae. Ya Allah. Mbah. Terus selawat sik. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Wong pian nek ngarane ya lindu, saiki ya kemenyek gempa. Wong Jawa pian ya lindu ana. Sing kasembahyang enten mboten? Ngacung. Sing kasembahyang bakal dibendu. Singkat sembahyang bakal dibendu. Sama-sama. Ya Rasulullah. Ya Allah. Salamun alaik. Ya Rasulullah. Ya Rafi'asha. Ya Rafi'asan. Allahumma salli ala Muhammad. Bumine goyang arane sing gak sembahyang bakal di. Orang dulu kalau nasihatin seperti itu, digaduk-gadukno. Bumine goyang arane lindu, sing gak sembahyang bakal di. Ndak kakean dalil. Emang juga belum bisa dalil. Satu pertimbangannya yang didalilin belum bisa nerima. Andaikan menerangkan sholat dikasih ayat Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ngono ku gurung nyandak. Dikasih ayat Quran pikirannya belum nyanda, umpama diterangno, aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Durung nyanda. Mulai ya digatuk-gatukno. Bumi nego yang arana lindu, sing gak sembahyang bakal dibendu. Dibenduku dilaknat, biar gak dilaknat, biar gak dibendu, sembahyang. Kadang pakai lambang, pakai isyarah. Kalau orang Jawa, lek duwe gawe selamatan, ben diparingi selamat. Selamatan itu sodakoan. Sedekah tatkala bala, judulnya itu. Lek selamatan gawe yo tumpeng. Kenapa dikatakan tumpeng? Itu lambang tumpeng limang waktu sing mempeng. Lek nglakoni salat limang waktu sing mempeng, aja nganti pot, aja nganti pedot, aja nganti telat apa mana ditinggalno, dilambangkan dengan tumpeng. Lek nglakoni salat limang waktu sing mempeng. Lah tumpeng iku ndukure linci ku diarani buceng. Lek nyebut sing kenceng, nyebut nama Allah, nyebut asma Allah yang kenceng, jangan sampai kendor. Terus berkate diwadahi daun pisang, bentuk namanya takir. Iku dari tembung talkir, maknane pepeling, suruh memperbanyak zikir. Nah, orang nom-nom sekarang, anak muda sekarang dipeleset-peleset noy. Tumpeng, nek pengen iso metu kudu mempeng. Dukur lincip diarani buceng ben iso mlebu kudu sing kenceng. Lah iki kan yo orang genah to persepsine kok. Yo walaupun apa-apa nek gak kenceng yo gak iso mlebu yo. Nglebokno jarum bola ning jarum nek gak kenceng yo ora iso mlebu. Mlebu agame dikongkon sing kenceng kok dongane ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yang kenceng aja menggak-menggo. Orang tua dulu kayak gitu. Kalau punya menantu manten niku suruh rumahnya suruh kasih janur, ja'an nur. Ja'a teko apa nur cahya ben padhang jaba jroning zahir batine barokah, mulya bahagian donya akhirate. Manten putri di make up, didandanin cantik, terus dilungguhno. Ngon lungguhe manten ku diarani kuwade. Ku donga, kuwade tegese mantene ben kuat barang sing gedhe, ngono. Sing guyumu kok gak enak dirungokno kok. Lho sing gedhe apane? Sik to Mas, sampean lek gak ngerti karepku yo aja mbok angen-angen dhewe ngono to. Mantene ben kuat nampa cobaan sing gedhe, kuat nampa ujian sing gedhe. Akhire kan kuat nampa kanugrahan dan kenikmatan sing gedhe. Understand? Pikiranmu kotor ngono model. Suruh dalil belum bisa, jangankan dalil baca Arab aja masih kaku. Karepe alhamdulillahi rabbil. Tapi karena tidak bisa, andulamin. Mau baca kalimat thayyibah, haukola la haula wala quwwata illa billah, tidak bisa. Nanti wajah, lololo kuwato, lololo kuwato yang dibaca. Tapi karena mantep dari dalam hati, itu ditirakati. Isok dadi donga Bandung Bondowoso. Barang yang berat itu bisa diangkat. Cling, dongane apa? Lololo kuat. Ayo coba sampean fasih-fasihno oleh momoco. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapuk sak kreseke gak kuat kon. Orang dulu memang lidahnya masih kaku, mau ngucapin lafal-lafal Arab itu sulit. Sekarang masih ada kadang orang tua kalau baca doa guyokno wong. Wahumma inna nasaluka, enggak bisa nasaluka, nasaluka salamatan piddin wa ngapiya tampil jasad wa jiada tampil ngilmi wa baruka tampil rejeki wa tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Enggak fasih belas. Nah kalau orang sekarang kan fasih-fasih, lebih-lebih ustad anyaran. Baru pulang dari pesantren suruh ngimamin di masjid. Menggaya. Di fasih-fasih no ngantek keliwat fasih. Baru baca takbiratul ikhrami ngantek bengong-bengong. Allahu akbar. Sampai bengong takbir. Kalau lagi baca doa masya Allah fasihnya Allahumma inna nas'aluka. Kan harus pas itu makhrajnya sin kaf. Nanti bacanya nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq. Leh maca qaf nganti intil-intil mencolot plok. Jadi habis fir rizq celula-celulung goleki mana tadi jatuhnya. Ayyuhuma aqbalu indallah. Dari dua-duanya tadi mana yang doanya lebih diterima Allah? Apakah yang lebih fasih? Enggak, ukurannya bukan yang lebih fasih. Tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, yang rohnya lebih nyambung ke Allah, itu yang diterima. Halo? Oke, kalau urusan hubungan kita ke Allah, fasih itu penting, ngerti makna itu penting, tapi mantepnya hati, nyambungnya ke Allah, itu jauh lebih penting. Maka jangan heran kalau orang-orang tua dulu dongane orang bejaji tapi mandi. Ada orang sakit parah, jaluk tombo, terima dikai banyu sak gelas, didongani bismillahirrahmanirrahim, tombo teko lara lunga la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sebulno nang banyu diombekno waras. Nah aku ya tahu dijaluk isyarat karo wong, kan saya kalau di rumah juga ngurusin departemen persuwuan. Ada orang minta syarat, ya nyuwun syarat. Kenapa? Anu, derek kula sakit madarane, sakit perut dia. Tak kei banyu sak gelas, ya tak dongani iku. Aku mantep dongane wong biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko, lara lunga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sebulno nang banyune tak kekno wonge tak kon ngombekno. Itu kan pagi dia minta syarat. Sore ada informasi, alhamdulillah tambah mencret. Doanya sama, tapi kekuatannya kok beda. Ayo coba, orang dulu lama gak ada hujan, kepingin hujan. Lagi kemarau panjang, kepingin hujan. Gak perlu pakai sholat istisqa. Madep yang Allah, mantep. Sambil lihat ke atas langit. Jopo diwaca, bismillahirrahmanirrahim. Tandung, tandek, tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Uresu-resu dan deres. Lho donga kok ures-ures. Entah puyo gerutu-gerutu-gerutu udan deres. Sekarang misalnya lagi kemarau panjang, kepingin hujan, ustaz sak kabupaten kelompok nonde alun-alun jak istighosah donga bareng jaluk udan, ngobos kabeh dongan. Aku tahu ditakoni wong, pernah ditanya, "Kenapa ustaz sekarang doanya kok gak mandi?" Tak jawab. Ustaz sekarang doanya enggak mandi ku mergo wis do pinter gawe proposal. Mergo syaratnya donga mandi, satu, enggak boleh bohong, enggak boleh goroh. Dua, enggak boleh merubah kuitansi. Saiki ku pake ustaz-ustaz sing do pinter-pinter. Proposale diterima oleh bantuan asale nulis songo ino kari pitu. Mangkane gak mandi. Oh, tak gasak kono. Sorry man. Aku tak iwangi ngene wis luweh-luweh kok. Apa? Ganti sangoni gak masalah. Saya udah bilang di mana-mana saya ngaji-ngaji, enggak disangoni enggak masalah. Ya cuma ngono ku ya gak umum ngono ae. Lho kok kalah toh sama yang dulu? Wong biyen masyaallah nolak udan yo enggak atik cari pawang hujan ndak. Lagi punya hajat, mendunge peteng iki nek udan maren blaen. Gak ono sing buah bangkrut iki. Wis gak usah golek dukun, gak usah pawang, wis botol iki lho, iki botol ya. Buka disuntek isine, buka tutupe dangakno ning mendung, singkir mendung, nolak mendung. Jopone bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan. Udan mok sak uyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senguyuh cur diwade botol. Jarane yo sing maca dhewe ku. Tutup lagi dipendem kena getolak udan. Yombo, ngono tenan no praktek. Ada orang sakit gigi parah, wabuh. Mbah, untukku lara, Mbah, gak betah, Mbah. Dene tak damonane. Iku dipenek sing lara. Nggih, Mbah, powenek dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abun. Sebul no waras e. Ya coba sampean tiru. Ana kanca lara untu suwuken ngono. Saya menengo tak suwuke iki ana ijazah teko pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. ora mari tambah abuh sebulno. Insyaallah engko dijotosi sampean ambek sampean. Ini karena ini kekuatan hati yang membedakan. Ya Allah. Sing gak melu urun gak usah cerewet. Orang melu nyumbang cerewet. Ini udah 2 jam lebih aku ngaji iki. Hah? Astagfirullahalazim. Ayo kesel lah. Makanya orang dulu sholat jamaahnya rajin, hidupnya barokah. Ini masjid jamaahnya muka-muka rame. Kok gak nyamuk ae sing penuh ya. Sembuh mbok prihatin akhir-akhirnya subhanallah. Sekali udah selesai tadi anu jariah kelilingnya. Wes ya. Ya wes. Udah. Wani piro ngono. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya sih sebenarnya betah-betah aja ngaji lama. Tapi karena kita kan dibatasi waktu. Lagian tadi nanti malam aku kembali ke Cikarang mana aja jangan bolak-balik. Allah, mohon doa mudah-mudahan tahun depan bisa kesini lagi. Mudah-mudahan bisa diagendakan. Mohon maaf kalau ngaji saya campuran. Terus terang nek bahasa Indonesia terus sih kaku ngono ngaji. Gak iso lemes, gak penak modele. Sapa ngomong ra iso? Yo awakmu kuwi sing ora dunung. Aku yo nyaman bahasa Indonesia. Nah, kalau saya ke luar negeri pakai bahasa Indonesia. Ya wong rupamu yo wong Jawa ae lho. Mun tak kei bahasa Indonesia nglami tambah ra dunono sing bengok Jawa ae lek. Lho ngono iku mau. Kaya keri kupingku krungu. Lagian insyaallah saudara-saudara saya yang dari Betawi, yang dari Sunda kan paham bahasa Jawa. Saya yakin nyatane Pak Camat yo mantuk-mantuk. Pemantuke perkara dunung apa keselen aku garuh. Kan udah 2 kali beliau ketemu saya ya Pak Camat ya. Pak Lurah bareng winginane kan ketemu. Alhamdulillah. Dalane sik apik to. Wis apik apa pancet rusak Pak Lurah? Pancet joglang-joglang. Lereni ae Pak Camat. Enggak, insya Allah aku dapat informasi. Alhamdulillah jalannya sekarang udah bagus. Ini kan sama-sama. Es, wes, moh, nuruti sampeyan nyonyor. Sama lek kurangan yang kebengi melu aku rono nang Cikarang. Mohon maaf Bapak Ibu jemaah sekalian, yang saya sampaikan enggak semuanya baik. Saya sadar kok. Yono sing ra genah barang. Maka ya difilter, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Yang gak genah-genah itu hanya sebagai penyegar saja. Ambil yang manfaat, ambil yang mengandung hikmah saja. Segala kekurangan, segala kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum wa waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.